بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى قال تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Dan seandainya bukan karena kemurahan Allah atas kalian dan rahmahnya, tidak seorang pun di antara kalian yang akan bisa meraih kesucian bagi dirinya. Akan tetapi Allah mensucikan siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa dzakara dzalik subhanahu akibat tahrimiz zina wal qadhafi wa nihasiz zaniyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam surah An-Nur ayat 21 setelah pengharaman zina, setelah pengharaman melontarkan tuduhan palsu dan pengharaman menikahi wanita-wanita penzina. Fadalla ala anna tazakka huwa bistina bidalik. Maka tentunya ini menunjukkan bahwasanya kesucian, pertumbuhan, perkembangan hanya bisa teraih dengan menjauhi itu semua. Wa kadzalika qala ta'ala fil isti'dzan ala ahli al-buyut. Demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan permasalahan meminta izin kepada pemilik rumah. Disebutkan dalam surah An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaknya kalian kembali, itu lebih mensucikan kalian, itu lebih menumbuh kembangkan kalian. Fa innahum idza umiru birruju' la'alla yutalli'u ala awrah lam yuhib sahibul manzil ayutalli' alaiha. Kana dhalika azkalahum. Maka ketika mereka itu diperintahkan untuk kembali, tentunya agar mereka tidak melihat aurat yang pemilik rumah tidak suka apabila itu terlihat. Tentunya yang demikian akan lebih mensucikan mereka, akan lebih menumbuh kembangkan mereka. Kama anna raddal basar wa gaddahu azka li sahibihi. Sebagaimana menundukkan pandangan, menjaga pandangan, tentunya ini akan lebih mensucikan, lebih menumbuh kembangkan seseorang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla Sungguh berbahagia orang yang berusaha mensucikan dan dia mengingat nama Rabbnya, kemudian dia pun salat. Wa qala ta'ala an Musa alaihi salam fi khitabihi li Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam terkait dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Hal laka ila an tazakka? Tidakkah engkau ingin untuk berusaha mensucikan dirimu? Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna az-zakah. Dan kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Terkait surah Fussilat ini, qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum, berkata mayoritas dari ahlu tafsir, baik dari kalangan para salaf maupun setelah mereka, hiya at-tauhid, syahada an la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yazkul qalbu. Ya, dimaksud zakat di sini, yaitu dalam surah Fussilat, tep, kecelakaan bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Yang dimaksud zakat di sini yaitu tauhid, syahada alla ilaha illallah, dan iman, yang dengan keimanan kalbu itu akan bisa menjadi suci. Kecelakaan bagi orang musyrik yaitu orang-orang yang tidak bertauhid dan orang-orang yang tidak beriman. Demikian mayoritas mufassirin. Fa innahu yataḍamman nafya ilahiyyah ma siwal haqq minal qalbi wa dhalika taharatuhu wa itsbat ilahiyyati subhanahu wa huwa aslu kulli zakah wa nama. Maka zakat di dalam ayat ini, yaitu tauhid, yaitu iman, terkandung di dalamnya penafian ilahiyah dari selain ilahiyah yang hak. Okay. Dinafikan semuanya itu dari kalbu. Dan tentunya ini kesucian, kebersihan kalbu. Wa isbatu ilahiyati subhanah, dan menetapkan, menisbatkan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu kulli zakah wa nama. Maka itulah asal dari semua pertumbuhan, semua perkembangan. Fa inna tazakka wa in kana asluhu annama wa ziyada wal baraka fa inna ma yahsulu bi izalati syarr. Adapun kata-kata tazakka, walaupun secara asal menunjukkan adanya pertumbuhan, menunjukkan adanya perkembangan, menunjukkan adanya kebaikan yang berlimpah-limpah, akan tapi semuanya itu hanya bisa teraih dengan menghilangkan keburukan-keburukan, dengan hilangnya keburukan-keburukan. Falihada sara at-tazakka yantadimu al-amrain jami'an. Oleh sebab itu, tazakka ini tersusun dari dua perkara tadi sekaligus. Pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, kebersihan. Fa'tazku bihil qulub wal arwah huwa tauhid. Maka asal dari sesuatu yang mensucikan qalbu, yang mensucikan ruh, ada tauhid. Wa tazkiyah. Kemudian berikutnya, beliau menjelaskan tentang kata-kata tazkiyah. Kata beliau rahmat ta'ala, wa tazkiyah ja'ala syai' zakiyah. Tazkiyah itu menjadikan sesuatu suci. Mensucikan sesuatu. Imma fi dhatih wa imma fil i'tiqad wal khabar anhu. Dan menjadikan suci, mensucikan, ini bisa secara zatnya atau bisa pula sekedar dalam keyakinan dan pengkhabaran. Wa ala hadha fa qalu ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa ala ghairi ma'na qad aflaha man zakkaha. Oleh sebab itu, firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada dalam surah An-Najm ayat 32, maka jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Tentunya maknanya di sini berbeda dengan apa yang ada pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang telah mentazkiyah dirinya sendiri. Pada surah An-Najm dikatakan, maka jangan kalian mentazkiyah diri sendiri. Pada surah Asy-Syams, sungguh berbahagia orang yang berhasil mentazkiyah dirinya sendiri. Tentunya mana tazkiyah di sana berbeda. Adapun mana tazkiyah yang ada pada surah An-Najm yang itu dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri sendiri. Ai maknanya, la tukhbiru bizakatiha, jangan kalian mengkhabarkan kesucian diri kalian sendiri. Wa taqul, jangan kalian mengatakan, nahnu zakun, salihun, muttaqun. Jangan kalian mengatakan, kami orang-orang suci, kami orang-orang salih, kami orang yang bertakwa. Walihada qala akibat dalik. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, huwa a'lamu bimanittaqa. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Wa kana ismu Zainab Barrah. Dan dahulu Zainab itu bernama Barrah. Faqal, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tuzakki nafsaha, dia mentazkiyah dirinya sendiri. Fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka Rasul alaihi salatu wasallam pun menamainya Zainab. Waqal, dan beliau bersabda, Allah a'lamu bi ahlil bir minkum, Allah yang lebih mengetahui orang yang penuh dengan kebajikan di antara kalian. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 39, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusakum, bukankah kalian melihat bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang mentazkiyah dirinya sendiri? Kata-kata tazkiyah pada surah An-Nisa ayat 39 ini sama dengan apa yang ada pada surah An-Najm. Ai maknanya apa? Ya'takiduna zaka'aha wa yukhbiruna bihi. Yaitu orang-orang yang meyakini kesucian dirinya dan mengkhabarkannya. Kama yuzakki muzakki syahid fayakulu an nafsihi mayakulu muzakki fihi. Bagaimana orang itu mengkhabarkan tentang dirinya sebagaimana seseorang itu mentazkiyah seorang saksi. Seseorang memberikan pernyataan tentang dirinya sebagaimana memberikan pernyataan kepada orang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebenarnya firman Allah, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah yang mentazkiyah siapapun yang Allah kehendaki. Ai huwallazi yaj'alhu zakiya. Allah yang bisa menjadikan seseorang itu suci. Wa yukhbiru bi ta'atillah, dan Allah yang mengkhabarkan ketaatan kepada Allah. Fayasiru zakiya. Maka dengan itu pun seseorang menjadi suci. Dengan ketaatan kepada Allah, seseorang itu menjadi suci. Ini tazkiyah yang terlarang. Yaitu meyakini, mengkhabarkan kesucian diri sendiri. Wa hadha bi khilafi qawlihi, dan tentunya ini berbeda dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang mentazkiyah dirinya. Oke, dalam surah Asy-Syams ayat 9. Fa innahu min bab qawlihi, maka sungguh firman ini berada di dalam bab firman Allah, halaka ila antazakka. Yaitu yang menyebutkan ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Apakah tidak ada keinginan pada dirimu untuk mentazkiyah dirimu? Ai, makna daripada tazkiyah di sini, ta'mal bita'atillah ta'ala fatasiru zakiya. Yaitu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, maka engkau pun akan menjadi suci. Wa mithluhu qawlu ta'ala, dan yang semisal dengan ini, firman Allah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. Dan sungguh berbahagia orang yang mentazkiyah dirinya. Tazkiyah. Berusaha untuk mensucikan diri. Berusaha untuk meraih kesucian diri dengan mengamalkan ketaatan, kepataan kepada Allah. Tentunya ini suatu yang diperintahkan, suatu yang terpuji. Adapun mentazkiyah diri dalam makna meyakini kesucian dirinya, menyatakan, mengkhabarkan kesucian dirinya, tentunya ini suatu yang tercela dan dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.